setiap nafasku, di detak jantungku, lagu ukir harap atas namamu. Takkan pernah bisa hati menjauh, dalam tak ada lagi tempatku kembali. Oh, oh, oh, oh. Tempatku kembali. Oh, oh, oh, oh. Tempatku kembali. Oh, oh, oh, oh. Tempatku kembali. Oh, oh, oh, oh. Jauh sudah ku berlari, hilang dalam mimpi-mimpi panjang. Padamu.